Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita susulkan dulu tentang i'rabnya ya ayyuhal rajul, juga ya ayyuhadha dan ya ayyuhal ladhi fa'al kadha. Adapun yang pertama ya ayyuhal rajul, ya seperti yang disebut oleh Hammam itu, betul ya. Ar-rajul sifat na'at li ayyu marfu' ya bi dhammah itba'an li lafzih atau nadharan li lafzih, karena memandang lafaznya ya, memandang lafaznya marfu' ya, meskipun dia mabni. Adapun pada contoh ya ayyuhadha disebutkan di dalam hasyiah jami' al-fawaid ayyuhadha yang rabnya ya. Paham tadi ya ayyuhar rajul, ya antum bisa ya rab na'at, itu yang dipilih oleh Ibnu Malik dan kebanyakan. Ada juga yang memilihnya badal atau fayan, luas lah masalah itu, bebas atau merinci ya. Ar-rajul ya rasul na'at marfu' ya. Nadharan ila lafzih, karena melihat lafadznya ayu itu ya. Kemudian kalau ya ayyuhadha ayunya sudah ya, dha isim isyarah mabni ala sukun marfu' juga mahallan. Kalau tadi ar-rajulu marfu' lafzanya ya, lafadznya. Kalau ya ayyuhadha dikatakan mabni ala sukun marfu' mahallan, atau fi mahali apa? Raf'in hamlan ala lafzi ay, ah itu hamlan ala lafzi ay, karena membawa kepada lafadznya ay kan marfu' gitu, lafadznya meskipun ya mabni. Jadi tadi ar-rajul marfu' hamlan ala lafzi ay mabni ala sukun fi mahali raf'in hamlan ala lafzi ay. Kenapa? Li'anna bina'al munada karena mabniya munada ayu aradi, sifatnya arid, bukan asal gitu, datangnya bukan asal, tapi sesuatu yang arid, muncul sewaktu-waktu. Fayushbihul mu'rab, sehingga dia menyerupai mu'rab. Nah itu fayushbihul mu'rab, nah itu li'anna bina'al munada aradi asli mu'rab sih aslinya, iya kan? Mu'rab bukan aslinya tadi ayu, mu'rab kan? Dia mabni kenapa? Kimunada, berarti aradi, sehingga dia yushbih mu'rab, mirip dengan mu'rab, sehingga tabi'nya di i'rab rafa. Fa yajuzu an yakuna tabi'uhu tabi'an li lafdhih. Kalau isim kalau yang setelah ayu itu za, isim isyarah, boleh pula an yakuna tabi'uhu tabi'an li lafdhih, boleh untuk tabi'nya, za-nya berarti ya, tabi'an li lafdhih, ngikut lafadznya. Saya masih lanjut yang tadi berarti ya. Masih lanjut tadi. Fa yajuzu an yakuna tabi'uhu tabi'an li lafzih. Karena tadi binanya munada telah aradi, sesuatu yang arid, munculnya istilahnya arid karena sebab jadi munada, maka dia mirip mu'rab. Oleh karena itu, fa yajuzu an yakuna tabi'uhu tabi'an li lafzih. Oleh karenanya boleh tabi'nya, badalnya, na'atnya boleh ngikut kepada lafadznya. Paham ini? Difahami, jangan tulis ke paham. Ya. Kenapa ya, ayyuhar rajulu ayyuhan nasu itu di annasu di i'rab? Alasannya ini juga sama. Hamlan ala lafzi ay. Li anna bina'al munada karena mabniya munada aradi, muncul karena sebab, bukan istilahnya aslinya mabni. Oleh karena itu fa yushbihul mu'rab, iya, menyerupai mu'rab. Fayajuzu an yakunu tabi'uh, sehingga boleh tabi'nya tabi'an li lafzi, ngikut kepada lafadznya. Ayu lafadznya kan rafa' lafadznya ya. Meskipun ya mabninya arid. Kalau pada isim isyarah ditambahkan aw mansub, boleh pula tabi'nya mansub. Kalau tabi'nya isim isyarah seperti ayyuhadha, kalau pada ya ayyuhar rajul tabi'nya harus marfu ya. Tapi kalau tabi'nya isim isyarah za dan alladzi, boleh mansub. au mansubun mahallan, atau dikatakan boleh juga mansub mahalnya. Jadi kalau tabi'nya isim isyarah atau isim mausul, boleh dikatakan fi mahalli raf'in. Ya. Boleh juga apa dikatakan fi mahalli nasbin. Kalau fi mahalli nasbin berarti hamlan ala mahalli ay, dibawa kepada mahalnya ay. Paham? Li'anna haqqa tabi'il mabni, alasannya apa? Kau kalau tabi'nya itu mabni seperti isim isyarah dan isim mausul, boleh dengan dua sisi. Pada mahalnya rafa' boleh, nasab boleh. Li'anna haqqa tabi'il mabni an yakuna tabi'an li mahallih. Ah. Karena haknya tabi' yang mabni seperti isim isyarah adalah yang ikut mahalnya. Wa huwa huna an-nasab, dan di sini yang ikut ayu yang mahalnya nasab sebagai maf'uliyah, bil maf'uliyah. Atau wa huwa huna, dan dia di sini za itu pada mahalnya nasab. Ya, bil maf'uliyah. Mungkin kalau bil maf'uliyah munadanya ya. Ya, berarti munadanya, dan dia berarti munadanya di sini nasab sebagai maf'uliyah. Sifatan. Sifatan ya, tabi itu sebagai sifat gitu. Lahu baginya. Saya ulangi baca sekali lagi. Aw mansubun mahallan, atau boleh pula mansub mahalnya. Ayu hadza dha isim isyarah mabni ala sukun fi ma'na nasbin, boleh hamlan ala mahalli ayyin gitu, karena membawa kepada mahalli ayyin. Li'an haqq tabi'il mabni, karena hak dari tabi' yang mabni adalah agar ia ngikut tabi'ani mahallihi, ngikut kepada mahalnya matbu'nya. Wa huwa huna an-nasab, dan di sini matbu'nya mahalnya nasab sebagai maf'ul, maka dia pun tabi'nya mansub sebagai sifatan lahu, sifat baginya. Wala yuraddu annahu jamid idh taqdir ya ayyuha al-mushar ilaihi bihadha, dan tidak dibantah, ya tidak boleh dibantah dengan perkataan bahwasanya dia za qaw sifat pada li jamid, karena bisa dijawab, karena takdirannya za adalah ya ayyuha al-mushar, iya kan, ya ayyuha al-mushar ilaihi bihadha, sebutnya di hasyiah jami' al-fawaid. Sekarang insyaallah bisa ya irabnya ya, ya ayyuha ar-rajul na'at marfu' wa lam tarfi ad-dhammah adh-dhahiru 'ala akhirih. Kenapa ada dhammah? Hamlan 'ala lafzi ayy. Kalau ya ayyu hadza za isim isyarah, boleh dikatakan apa? Fi mahalli raf'in hamlan 'ala ya lafzi ayyu, atau fi mahalli nasbin hamlan 'ala mahalli ayy. Demikian pula allazi, sama. Karena dia isim yang mabni juga. Seperti itu ya rabbnya. Boleh dengan dua sisi juga ya. Ya alhamdulillah ketemu jawabannya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim, itu ya. Atau sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Barangkali antum buka-buka baca-baca ada yang belum paham. Iya, makanya setelah belajar itu dibuka lagi sehingga tahu gitu. Saya tuh tadi sejauh mana penangkapannya, pemahamannya. Kalau ada yang kurang tanyakan lagi ya. Apa? Contohnya apa tadi? Ya Zaidu, ya Sohibu, ya Zaidu, Sohib Amrin ya. Apa? Idhofanya itu mahdhah, karena Sohib itu meskipun asalnya sifat ya, cuma sudah dijadikan isim gitu loh. Sudah menjadi isim, sudah lewatkan bahasa seperti ini. Sudah kayak isim, sudah keluar dari sifat gitu. Temannya Amr, bukan yang menyertai maknanya. Temannya Amr. Idhofanya maksudnya mahdhah, sahiba amrin, karena sahib sudah menjadi isim dalam penggunaan, keluar dari sifat ya, dalam banyak penggunaannya. Al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim, munada yang disandarkan kepada ya mutakallim. Pembahasan munada panjang ya, macamnya banyak. Al-munadayat kathirah, banyak. Di antaranya al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Kenapa disendirikan bahasanya di sini? Afrodahu bizikri li'anna fihi lughatun, li'anna fihi lughatin wa tafsila. Disendirikan pembahasan munada yang disandarkan kepada ya mutakallim karena ia memiliki beberapa lughah, banyak lughah dan juga memiliki rinciannya, sehingga perlu disendirikan. Seandainya tidak disendirikan bahasanya dalam satu fasal, maka akan merepotkan, tercampur aduk nanti. Afrodahu bidzikri li'anna fi lughatin wa tafsila. Waj'al munadan sahha in yudaf liya ka'abdi abdi abda abda abdiya. Waj'al munadan sahha, jadikanlah munada yang sahih akhirnya. Saya ghulam, dhabiyun, itu termasuk sahih dhabiyun juga, karena sebelumnya sukun. Iya kan, dhabiyun termasuk dia sahih, pada hukumnya yang sahih. Ghulamun, dhabiyun, dan semisalnya. Ya. Jadikanlah munada yang sahihul akhir in yudhaf liya, apabila munada tersebut yang sahih akhirnya disandarkan kepada ya, jadikanlah seperti abdi, wahai budakku. Abdi boleh, abdi yang pertama boleh, abdi boleh, abda boleh, abda boleh, abdiya pun boleh. Berapa lughahnya disebutkan di sini? Ada 5 lughah boleh digunakan pada setiap munada yang sahih akhirnya. Boleh digunakan padanya 5 lughah. Abdi di kasrah akhirnya tanpa ya, dengan membuang ya mutakallim. Abdi dengan menetapkan ya mutakallim. Abda dengan menfathah dalnya. Abda menfathah dalnya dan menambahkan padanya alif. Abdiya ya. Dan seterusnya. Idza udhifa al-munada ila ya'il mutakallim, apabila munada disandarkan kepada ya mutakallim, fa imma an yakuna sahihan aw mu'tallan, maka kemungkinan dari munada tersebut sahih atau mu'tal. Ya, kalau enggak sahih munadanya ya mu'tal, gitu kan? Sahih akhirnya atau mu'tal akhirnya. Ya. Fa in kana mu'tallan fa hukmuhu ka hukmi ghayra munada. Waqad sabaqa hukmuhu fil mudhafi ila ya'il mutakallim. Adapun kalau munadanya mu'tal, mu'tal dengan alif ataupun ya, maka hukum munada yang mu'tal adalah seperti hukum munada pada selain munada. Apa? Saya ulangi, apabila mu'tal, ya, munadanya mu'tal, maka hukumnya seperti hukum isim lain yang disandarkan kepada selain munada, ataupun kurang enak ya terjemahnya. Ulangi. Fa in kana mu'tallan, mana isimnya mu'tal? Munada. Apabila munadanya mu'tal, maka hukumnya, hukum isi munada yang mu'tal adalah seperti hukum dia ketika dalam keadaan bukan untuk munada. Bukan untuk munada. Paham kan? Ya. Yani apa maksudnya? Ditetapkan ya-nya dalam keadaan di fathah, menurut pendapat yang fasih, pada yang akhirnya alif atau wawu ataupun ya, tanpa tasydid. Nah, itu maksudnya. Ya. Nanti akan dicontohkan atau kita baca sebentar lagi contohnya. Paham ya? Maksudnya seperti hukum hukum dia ketika dia datang bukan untuk munada. Ya, ini ditetapkan padanya ya dalam keadaan di fathah, menurut pendapat yang paling fasih, pada apa yang akhirnya alif ataupun wawu ataupun ya, tanpa tasydid. Wa qad sabaqa hukmuh, dan telah lewat hukumnya. Hukum isim yang disandarkan, hukum apa? Isim yang mu'tal akhir yang disandarkan kepada ya, sudah kan? Pembahasannya sudah lewat. Ya. Dalam catatan kaki disebutkan khulasatu ma yushiru ilaihi annahu qad sabaqa huwa thubutul ya maftuhatan fil afsah fima akhiruhu alif nahu fataya asaya aw waw nahu muslimayya aw ya ghayra musyaddadah nahu qadiyya. Ringkasan dari apa yang diisyaratkan oleh asy-syarih tadi adalah bahwasanya annahu qad sabaq, itu telah lewat, yaitu thubutul ya. Hukumnya maksudnya yang sudah lewat adalah thubutul ya, ditetapkan ya-nya dalam keadaan di fathah, menurut lughah yang paling fasih, pada isim yang akhirnya alif. Contoh fataya, fata diidhafah kepada ya, fataya ditetapkan ya-nya dalam keadaan ini fathah. Aso, asoya. Dan silakan dikiaskan selanjutnya. Atau yang akhirnya wawu, wawu. Muslimuna, ya muslimuna. Akhirnya muslimuna ketika didhafahkan dibuang apanya? Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya. Berarti muslimu akhirnya apa? Wawu. Ya kan? Muslimu akhirnya apa? Wawu. Ah, yang akhirnya wawu ketika disandarkan kepada ya diubah wawunya. Iya. Atau diubah wawunya menjadi ya, kemudian dilebur dengan ya mutakallim dan mimnya dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Jadi muslimiyya atau mukhrijiyahum gitu kan? Ada mukhriju ya aslinya kan? Ya, muslimiyya. Muslimiyya. Atau yang akhirnya ya yang tidak dasyid, atau yang akhirnya ya tanpa tasyid, qadhi akhirnya ya kan tasyid enggak? Tidak. Ah, ketika di idhafahnya pada ya jadi dilebur dengan ya mutakallim ini qadhiya. Paham ya? Fataya, asaya, muslimiyya, qadhiya, ya. Da'iya, da'iku ya. Paham enggak sampai sini? Hukum yang telah lewat maksudnya apa? Ditetapkan ia padanya dalam keadaan difat ha, menurut lugho yang paling fasih pada isim-isim yang akhirnya alif atau wawu atau ya yang tidak bertasydid. Paham? Ya. Wa hudhifa ya'ul mutakallim ma'a kasri ma qablaha aw fathihi fi ma akhirih. Saya ulangi, wahudhifa ya'ul mutakallim, dan dibuang ya' mutakallim maka sri maqablaha, dengan mengkasroh apa yang sebelumnya. Ya, wafathihi fi ma'akhiruhu ya'un musyaddadah, ya, dan menfathahnya pada apa-apa yang akhirnya ya' musyaddadah. Ya, jadi kalau isimnya akhirnya ya musyaddadah, maka ya mutakallimnya dibuang. Ya. Kemudian sebelum ya-nya di kasrah, kemudian ya yang di tasyiyah di fathah. Kursiyun. Kalau dikatakan di idhafah pada ya jadi apa? Kursiyya. Gitu ya. Wa hadfu ya'il mutakallim, dan membuang ya mutakallim bersama dan mengkasroh gitu ya, membuang ya mutakallim juga mengkasroh apa yang sebelumnya mutakallim yang dibuang itu, atau keliru afan. Wa hadfu ya il mutakallim, membuang ya mutakallimnya dengan mengkasroh apa yang sebelumnya. Aw fathuhu fi ma akhiruhu, atau menfathahnya, ya mengkasroh atau menfathahnya ya. Ma'a kasri ma qablaha wa fathhi fi ma akhiru, atau fathahnya juga boleh. Ma'a kasri ma qablaha wa fathhi fi ma akhiru ya ya'un musyaddada, pada isim yang akhirnya ya yang ditasyid. Jadi kursiyya atau kursiyyi gitu ya, boleh dengan lughah. Jadi kalau isim yang didhafahkan itu adalah ya, kemudian dia ditasyid ya-nya, maka ya mutakallimnya dibuang. Kemudian maka sri maqablaha, ya, dikasroh apa yang sebelumnya. Sebelum apa di sini? Yang mutakallim ya. Karena di sini kan disebutkan hadfu ya'il mutakallim maka sri maqablaha, ha berarti kepada yang mutakallim yang dekat kan. Membuang yang mutakallim dengan mengkasroh apa yang sebelum mutakallim yang dibuang itu, atau menfathahnya pada isim yang akhirnya ya yang ditasyid, kursiya atau kursiyi. Paham? Apa? Sebelum ya mutakallimnya itu ya-nya kursi. Iya kan? Tadinya kan kursi, ya kan? Tasyid kan akhirnya kan ya-nya didhafahkan kepada ya. Tidak dikatakan kursiyyi, ya. Tapi caranya ya-nya dibuang, sebelum ya-nya dikasrah. Kursiyyi berarti kan tuh. Atau di fathah kursiya. Paham? Hah? Ya misal kursi apa? Apa? Nabi, nabiyun, nabiyyi, nabiyya. Bukan nabiyyi ya. Betul, nabi bertasyid ya. an-nabiyyu ya aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi nabi, nabiyyi atau nabiyya. Hai itu faham? Apalagi? Ali, aliku, yang Ali boleh diidhofahkan Ali, bisa enggak? Bisa dengan diniatkan akhirah. Iya. Tadi ma'rifahnya dengan idhofah, Aliyyi, Aliyya berarti aliku. Iya, paham ya? Jadi kalau akhirnya ya yang bertasydid, maka ya mutakallimnya dibuang. Kemudian sebelum ya mutakallim, berarti ya-nya yang bertasydid itu kan di kasrah atau di fathah. Hah? Paham? Insyaallah paham ya. Wala tansa anna dzakarna laka fi hadzal akhiri jawaz ibqa'i al-mutakallim sakinah wa khalafna fi dzalika ma dzakarahu al-ulama wa da'u al-ijma' 'alayhi wa istadlalna laka 'ala ma dhahabna ilayhi min syi'r al-arabi al-muhtaj bi 'arabiyyatihi wa nahnu la nunkir annahu qalil bin nadhar ila martadahu al-ulama walakinna nunkir جد الإنكار أنه ممتنع وكيف يمتنع وهو وارد. Nah, dan jangan lupa katanya tambah anna dzakarna lak, bahwasanya kami telah menyebutkan kepadamu. Kita sudah lupa ya, jangan lupa kata beliau, kita sudah lupa ya, sudah lupa kayaknya atau belum dibaca catatan kakinya. Wala tansa, jangan lupa ya, bahwasanya kami telah sebutkan kepadamu fi hadzal akhir, pada yang terakhir ini. Apa yang terakhir ini? Yang terakhir ini mana? Kursi. Jawazu ternyata ibqa'iyya ilmu takallim sakinah. Saya berpendapat boleh untuk menetapkan ya mutakallim sakinah. Kursi boleh kata beliau. Tuh. Wa khalafna, tapi ya wa khalafna fi dzalik, kami menyelisih dalam hal ini apa yang disebutkan oleh ulama, dan mereka mengklaim adanya ijma' atasnya. Ini tidak boleh disebutkan ya mutakallim ya bersama yang semisal kursi ini. Wastadlalna laka, dan kami menunjukkan kepada kamu dalil ala ma dhahabna ila, atas pendapat kami min syi'r al-arab, dari syi'r arab yang dijadikan hujjah lughah bahasa Arab mereka. Wa nahnu la nunkir, dan kami tidak mengingkari anna qawli, bahasa itu memang sedikit ya, bin nadhari ila martadhahu al-ulama, pada kaitannya dengan apa yang dipilih oleh ulama. La nunkir anna qalil, ya, sedikit bin nadhar, apabila melihat kepada apa yang diterima oleh para ulama. Walakin nana, tapi kami nunkir jiddal inkar, mengingkari sekeras-kerasnya anahu mumtani, bahwasanya seperti itu enggak boleh, itu yang kami ingkari. Kalau sedikit ya. Ya. Wa kayfa yamtani wa huwa warid, bagaimana mungkin dilarang padahal itu datang gitu. Nabi yi boleh. Kursi yi boleh. Tapi yang lebih bagus tadi kursi yi, kursi ya tanpa iya. Paham enggak? Belum paham. Paham enggak? Jadi isim yang semisal kursi ya, ya mu'tal akhirnya dengan ya yang bertasydid ya. Kalau didhofahkan kepada ya mutakallim harus dibuang, kata jumhur, kata kebanyakan ulama. Kemudian harokat ya-nya boleh di fathah atau di kasrah, kursi ya atau kursi. Nah, kata kalau pendapat Syekh Muhammad Muhyiddin boleh juga ditambahkan ya mutakallim yang disukun, kursiyyi boleh, karena ada gitu kalam Arab yang seperti itu keadaannya, diidhofahkan isim yang mu'tal ya yang bertasydid kepada ya disebutkan ya-nya dalam keadaan sukun. Insyaallah paham ya. Fil mudhafi wa qad sabaqa hukmuhu fil mudhafi ila ya'il mutakallim, dan sudah lewat hukumnya, hukum dari isim mu'tal yang diidhofahkan ya kepada ya mutakallim, pada pembahasan al-mudhaf ila ya al-mutakallim, isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Sudah lewat itu ya. Ya wa qauluka ya fataya munada, i'rabnya di sini diajarkan ya fataya, fataya munada mudhaf mansub bi fathah muqaddarah 'ala al-alif li ta'dzur, ayat i'rabnya. Kemudian wa huwa mudhaf al-ya dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jar mudhaf ilayh. Wa qauluka, dan contoh ucapanmu ya muslimiyya, i'rabnya bagaimana? Kalau ya-nya tidak dijelaskan, namun mudah. Muslimiyya munada mudhaf mabni 'ala al-wawi. Betul enggak? mabni alal wawi. Iya kan? Betul enggak? Ya. Li'annahu nakira maqsudah. Ya. Munada mudhaf. Ya. Mabni alal wawi li'annahu nakira maqsudah, karena dia nakira maqsudah. Wa udghimatil wawu, dan diidghamkan wawunya pada ya fi ya'il idhafah. Sebenarnya wa udghimatil wawu fi ya'il idhafah, dan dilebur wawunya pada ya idhafah, sehingga muslimiyah. Jadi kalau antum ingat kan, munada yang nakirah maksudah atau mufradul alam itu mabninya sesuai dengan apa? Rafa'nya kan? Ya, seperti itu kan muslimuna, kalau jadi munada ya muslimun, mabninya di siapa itu? Wawu kan? Muslimuna, karena ketika rafa' di atas wawu. Iya kan? Muslimani ya di atas alif. Jangan bingung ya. Muslimiyah munada mudhaf mabni alal wawi. Iya, mabni alal wawi. Aslinya kan muslimuna. Mabni di wawu, dibuang nunnya. Karena didhafahkan. Wawunya kemudian diganti dengan ya, karena bertemu dengan ya, dilebur. Kemudian harokat mimnya yang tadinya dhamma dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Ya itu. Kemudian ucapanmu ya qadhiya. Ya qadhiya munada mudhaf mansub bi fathah muqaddarah man'a min dhuhri at-ta'adur. Ya, ta'adurha ma'a sukun al-idgham. Ya. Wal ya dhamir muttasil mabni 'ala al-fathhi fi mahalli jar mudhafun ilayh. Insyaallah bisa lah ini ya. Kalau munada bagaimana? Sudah lewat kan bahasanya? Nakirah maksudah dengan apa? Mufradul alam. Ya. Mabni sesuai dengan rafa'nya. Kalau kita manggil Zaidun bagaimana? Ya Zaiduna, dia suawu. Saya muslimun juga. Ya, muslimun. Kita memanggil muslimun, muslimun tertentu nih yang ada di sini, 3 orang, 4 orang. Mabni siapa? Ya wawu. Iya kan? Apa? Diidhafahkan ya. Ya di atas sama. Kalau misalnya katakan akan sudah. Cuma dia diidhafahkan jadi orang. Gitu ya? Iya, di sini disebutkan munada mudhaf mabni 'ala al-wawi, karena nakir maqsudah wa udghimatil waw lil ya. Padahal itu diidhafahkan gitu ya. Idhafahkan menyebabkan dia mu'rab ya, masuknya mu'rab berarti ya. Berarti wallahualam di sini mungkin ada kekeliruan jangan-jangan ya. Iya, kita lupa bahwasanya muslimun didhafahkan, dan munada mudhaf itu apa? Mu'rab ya. Munada mudhaf mu'rab. Iya. Ya, harus ditanyakan mu'aliknya ini. Iya. Perlu ditanyakan lagi itu. Ya. Kenapa gitu? Kok mabni itu bukan mu'rab padahal didhafahkan kepada ya mutakallim. Iya. Iya, Hasan. Harusnya mu'rab ya. Munada mudhaf. Berarti apa? Mansub ya. Wa alamatu nasbih apa? Al-ya berarti. Kemudian yang qadhiyah munada mudhaf, nanti insyaallah kita cek lagi. Tapi ya secara kayak ada demikian ya, kalau dia mudhaf ya mu'rab. Tapi di sini katakan mabni alal wawi. Ya kalau awa mukhrijiyah ya itu baru ya. Kalau di sini muslimiyah ya mungkin lupa juga leonya. Atau kita yang salah. Ya. Ya sepertinya keliru mungkin ya, wallah alam sepertinya keliru. Harusnya mu'rab karena didhafahkan. Ya. Wa qawluka ya qadhiya munada mudhaf mansub bi fathah muqaddarah man min dhuhri ta'adduruha ma'a sukun al-idgham wal ya dhamir muttasil mabni 'ala al-fathh fi mahalli jar mudhafun ilayh. Paham ini insyaallah ya. Wa in kana sahihan jaza fihi khamsatu aujuh. Aitu hukum dari munada yang mu'tal dengan apa? Alif atau wawu ataupun ya. Keadaannya seperti itu. Ya, seperti ketika dia digunakan untuk selain munada. Sama. Ditetapkan ya-nya secara wajib dan di fathah. Kecuali yang akhirnya ya yang bertasydid itu beda. Ya. Mudin wa in kana sahihan jaza fihi khamsatu aujuh, apabila munadanya adalah isim yang sahih akhirnya, maka boleh padanya penggunaan lima sisi. Ada syaratnya penggunaan lima sisi ini apabila munadanya sahih. Apa bisa ulangi? Wa in kana sahihan, apabila munadanya sahih, maka boleh padanya penggunaan lima sisi, lima lughah. Bisharti an la yakuna al-mudhaf wasfan mufradan 'amilan. Ada syaratnya agar boleh isim yang sahih akhirnya itu digunakan padanya satu dari lima lughah ini, yaitu agar an la yakuna al-mudhaf wasfan, agar mudhafnya bukan wasf mufradan 'amilan, bukan wasf yang mufrad yang beramal. Wasfan mufradan amilan, an la yakuna al-mudhafu wasfan mufradan amilan. Seperti ya yang mudhafnya wasfan mufradan amilan, ya mukrimi atau ya mukrimiya. Mukrim diidhafahkan kepada ya, jadi apa? Mukrimi kan? Ya mukrimi atau ya mukrimiya. Kalau seperti ini, wa illa ta'ayyana itsbatu ya'ihi maftuhatan aw sakinatan. Jika tidak demikian, yakni jika syarat ini tidak terpenuhi, maka ta'ayyana itsbatu ya'ihi, wajib ditetapkan ya'nya maftuhatan aw sakinah, dalam keadaan di fathah atau di sukun. Itu tadi ya mukrimiya, ya mukrimi. Kenapa? Karena di situ mudhofnya mukrim wasaf, ya kan? Isim fa'il mufrad amil beramal kan, mukrimi beramal ya, itu ya-nya itu sebagai apa? Maful dari mukrim. Maka ketika itu wajib ditetapkan ya-nya di fathah atau di sukun. Li syiddati talabihi laha, karena wasaf tersebut yang mufrad yang beramal itu sangat menuntut adanya ma'mul, yang ya itu adalah ma'mulnya sehingga tidak boleh dibuang. Haus dengan makmulnya mukrim ini, masa dibuang gitu. Amma fil musanna wal jama', adapun pada musanna dan jamak yang didhafahkan, fatuftah faqat di fathah saja ya-nya, li'annahu minal mu'tal, karena dia termasuk yang mu'tal. Paham kan? Yang musanna muslimi, muslimiya, iya kan? Di fathah saja. Muslimiya, kalau muslimaya, muslimaiya, ya berarti ya muslimaiya. Kalau jamak ya tadi muslimiya, ya muslimaiya kan, kalau yang musanna kan muslimah ini berarti ya muslimayya. Kalau yang jamak ya muslimi, muslimiyya. Ya ini mungkin tadi yang seharusnya demikian, ya muslimiyya. Muslimi kan ya akhirnya bertemu dengan ya mutakallim, jadi ditasydid kan, di dhom ya muslimiyya. Ya, wa in kana sahihan jaza fi khamsatu aujuh, kita ulangi. Apabila munadanya adalah munada yang sahih akhirnya, maka boleh padanya lima sisi. Ada syarat yang sudah kita lewatkan. Ahadua, sisi yang pertama, hadzul ya'i wal istighna bil kasrah. Hadzul ya'i wal istighna bil kasrah, membuang ya'nya dan mencukupkan dengan kasrah. Ya'nya dibuang dan dicukupkan dengan kasrah. Contoh ya abdi, wahai budakku. Ya abdi, dicukupkan dengan kasrah karena kasrah itu menunjukkan adanya ya yang dibuang. I'rabnya bagaimana? Contohnya abdi, i'rabnya abdi munada mudhaf mansub Ya harus keliru gitu yang tadi itu ya. Yang catatan kaki itu yang munada mudhaf ya mansub ya. Munada mudhaf mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah. Mana midhuriha yang menghalangi munculnya fathah itu adalah isyghalul mahal bil harakah al-munasabah. Ya. Bil harakah al-munasibah. Seperti munasibah sifat sini. Ataupun al-munasabah bisa. Misalkan bi harakatil munasabah ya. Di sini bil harakah. Tuh. Al-munasibah. Ya. Harakat yang menyesuaikan liya'il mutakallim. Dengannya mutakallim al-mahdhufah takhfifan yang dibuang takhfifan untuk meringankan jelas ya abdi lebih ringan daripada abdi wa huwa mudhaf lan ya abad mudhaf ya al-mahdhufah dhamir muttasil fi mahall jar mudhaf ilayhi wa hudhifat takhfifa ay rabbi seperti itu wa hadha huwa al-akthar inilah yang paling banyak digunakan dalam Al-Qur'an apa ya ibadi la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun ya ibadi fattaqun ya ibadi fattaqun ya, itu paling banyak digunakan yang ringan dibuang ya-nya dan ditetapkan kasrohnya yang menunjukkan kepada ya ini buang lugah yang kedua semuanya ya antum bisa kiaskan ya kalau hulam jadi apa ya hulami ya walad ya waladi dibuang ya-nya. Ya kan? Al-thani itsbatul ya sakinatan. Yang lugha yang kedua, sisi yang kedua adalah menetapkan ya-nya dalam keadaan disukun ya-nya. Nahu ya abdi wa huwa dunal awal fil kathra dan yang kedua ini di bawah yang pertama dari sisi seringnya dalam dipakai pemakaian ya. Fil kathra dalam hal banyaknya dalam pemakaian. Di bawah karena yang pertama tadi lebih ringan. Ya. Dalam Al-Qur'an ada enggak yang ditetapkan ya-nya? Ya. Ya yang am ya ab ya kalau ada sih. Ada enggak? Akhi ya. Ada ya-nya ya. Ada enggak ya akhi? Enggak ada ya. Yang mana ada? Enggak ada. Ya dicek lagi lah. Asalis yang ketiga qalbul ya'i alifan. Membalik ya'nya menjadi alif. Huruf illa biasa mengalami perubahan-perubahan. Qalbul ya'i alifan dibalik ya'nya menjadi alif. Wa hadzuha. Ya. Kemudian setelah dibalik ya'nya menjadi alif diubah ya'nya menjadi alif terus dibuang. Isna khamusi huruf illa buang. Ya. Wal istighna'u 'anha bil fathah dan dicukupkan dengan fathah yang ada pada akhir isim munada itu. Ya 'abda. Tuh. Ya ghulama. Ya walada. Tadinya ya 'abda. Untuk takhfif dibuang alifnya jadi 'abda. Dicukupkan dengan alif dengan fathah yang ada pada dal itu. I'rabnya bagaimana? I'rabnya 'abda munada mudhaf mansub. Wa alamatu nasbi al fathah al muqaddarah. Terus seperti itu keadaannya ya. Kalau di idhofahkan kan harokatnya muqaddarah, iya kan? Wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah ala akhirih, di atas akhirnya. Mana min zuhuriha al-fathah al-munasabah atau al-munasibah. Yang menghalangi munculnya adalah fathah yang menyocoki alif. Melaraskan dengan alif al-munqalabah an ya'il mutakallim wal-mahdhufah, saya ulangi. Ya, lil alif al-munqalaba an ya'in, an ya'il mutakallim ya. Yang menghalangi munculnya fathah adalah fathah penyesuaian dengan alif. Yang alif tersebut adalah yang dibalik dari yang aslinya ya mutakallim. Wal mahdhufah litakhfif dan alif yang dibuang itu litakhfif untuk meringankan. Wa huwa mudhaf dan dia alif yang dibuang itu mudhaf. Insyaallah bisa kan? Wal alif al munqalabah itu ya. Wal alif al munqalabah wal alif al munqalabatu anil ya dhamir muttasilan alif yang dibalik menjadi ya ataupun alif yang al munqalabah anil ya enak terjemahnya apa? yang iya dibalik dari asalnya apa? Ya atau yang lebih enak apa? Alif yang dimunculkan kurang enak. Alif yang diwujudkan dari yang asalnya ya. Hah? Alif yang diubah dari yang asalnya ya, udahlah. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih wa hudhifa takhfifan, dan alif tersebut yang aslinya ya gitu aja lah. Dibuang karena takhfif. Ini yang dibalik dari yang aslinya ya gitu lah. Kemudian yang ke berapa? Tiga ya. Yang keempat ya. Qalbuha alifan wa ibqauha. Kemudian lugha yang keempat, sisi yang keempat adalah membalik ya-nya menjadi alif, mengubah ya-nya menjadi alif dan menetapkan alifnya. Wa qalbul kasrati fathah, dan membalik kasrahnya, harakat kasrahnya menjadi fathah. Ya abda. Ini ada dalam Al-Qur'an juga. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Ya. Ya abda, ya rabbi abda, munada mudhaf mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddara ala akhiri ma min dhuhri al-fathah al-munasabah lil-alif, ya, al-munasibah lil-alif al-munqalabah an ya'il mutakallim wa huma dhaf. InsyaAllah ini juga jelas. Kemudian yang kelima, itsbatul ya muharrakatan bil fathi, menetapkan ya dalam keadaan fathah. Ya, ya abdiya. Dalam Al-Qur'an juga ada ya ibadiyallazi ya qul ya ibadiyallazina asrafu gitu kan. Ala anfusihim. Ah, coba sekarang antum i'rab tanpa melihat sini. Atau sebelumnya isim munada yang sahih akhir ketika didhafahkan kepada ya mutakallim, maka padanya ada berapa lugah? 5. Ghulam coba atau walad. Lugah yang pertama ya waladi. Ya waladi dengan membuang apa? Ya mutakallim, menetapkan kasrah sebelumnya. I'rabnya bagaimana? Waladi munada mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah al-muqaddarah alama qabla al-fatha al-muqaddarah alama qabla al-ya al-mahdhufah. Ya wa huwa mudhaf un al-ya al-mahdhufah. Ya wa mudhaf ilayhi atau dhamir dhamir mabni alayhi ala al-ya fi mahalli jarri mudhafun ilayhi. Kemudian lugha yang kedua apa? Dengan menetapkannya ya waladi, ini mah sering ya, bisa insyaallah semuanya ini. Ya waladi, waladi munada mansub wa alamatu nasbi al-fathah apa al-muqaddarah ya alama qabla ya al-mutakallim mana min dhuhriya, kalau mau dilengkapi boleh, isyghalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf al-ya dhamir muttasil mabni ala sukun min mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya lugha yang kedua ya abda, urut ya. Ya ya abdi, ya ya walad, ya waladi, ya waladi, ya walada, ya walada, ya waladia, gitu kan? Enak urutnya. Karena yang ketiga ya, ya walada, bagaimana? Walada. Munada mudhaf mansub. Ya wa alamatun nasbil fathah, al-zahir al-muqaddara ala ma apa? Tadi mansub wa alamatun nasbil fathah al-muqaddarah ala ya alatun ala ma qabla al-alif al-mahdhufah ya. Ya. Ya, ta'ala akhirnya juga boleh. Malam idhurha ya al-fathah ya al-munasib lil-alif wa ya dan dia wa huwa mudhaf ya kan mudhafan. Kemudian al-alif al-munqalabah 'anil ya apa? Ya, mudhaf ilaih ya. Kemudian ya abda, ya lebih mudah lagi. Kalau tadi yang tidak disebutkan kan ada sulit ya. Ada tambahan al-mahdhuf al-mahdhufahnya. Ya abda, abda munada mudhaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla al-alif. Ya mana min dhuhriya isyghalul mahal bil harakah al-munasibah lil alif ya kan, wa huwa mudhaf min al-alif apa al-munqalabah 'anil ya dhamir ya kan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun mudhafun ilaih. Ya ibadia ini juga yang terakhir apa ya waladia, berarti ya waladia sama waladia walad munada mudhaf mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala ma qabla al-ya. Ya, man'a min huduriha. Boleh juga isyaul mahal bi harakatil munasabah. Ya. Atau dengan lugah yang lain boleh, bahwa mudhaf kemudiannya mudhaf ilaih. Ditambahkan lagi dalam al-kafiyah lugah yang ke-6. Ingat ya, ya walad, ya ya apa? Ya waladi, ya waladi, ya walada, wa ya walada, ya waladi, ya sudah. Dengan menghafalkan contohnya mudah. Wazad fil kafiyah disebutkan tambahannya dalam al-kafiyah Ibnu Malik yang lebih luas dari al-fiyah. Sadisan yang ke-6. Wa huwa al-iktifa min al-idhafah bi niyyatiha. Dicukupkan dari idhafah, maksudnya dibuang idhafahnya, mudhafnya. Bi niyyatiha, dengan sekadar meniatkan saja. Wa ja'ala al-munada mansuban kal mufrad. Atau ju'ila al-munada mansuban kal mufrad, dan munadanya dijadikan madmuman kal mufrad, bukan mansuban, madmuman kal mufrad, dhammah, seperti mufrad. Kaqali ba'dihim, seperti ucapan sebagian orang Arab, ya ummu la taf'ali, ya ummu, ya ummu la taf'ali. Nah itu, jadi diniatkan saja. Ya i'rabnya bagaimana? Berarti jadi ya ummu maksudnya apa? Ya, iya, diniatkan saja di situ apa idhofahnya, meniatkan idhofah saja. Dia mabni, dia dhammah, pada mahalnya nasab. Seperti munada apa ini? Nakiroh maksudah ya. Hanya diniatkan saja. Ada juga dalam qiraah yang dikaitkan oleh Yunus dan juga qiraah yang lain dalam ayat Rabbis sijnu ahabu ilayya, dibaca di Rabbus sijnu, bukan Rabbis sijnu, Rabbus sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh. Nah itu yang ke-5-nya, yaitu abdu, ya abdu, ya, ya waladu, ya hulamu, dan seterusnya. Ha, sampai di sini. Nah, ada yang menanyakan, ada catatan kaki nomor 5, oh belum dibaca nomor 5 sih. Ya, ada yang mau bilang? Oke. Mana yang belum paham? Oh, yang itu. Syarat tadi kan? Syarat agar munada yang sahihul akhir itu boleh didatangkan padanya satu dari 5 lughah, tambahkan lagi 6. Syaratnya an la yakunal mudhaf wasfan mufradan amilan kaya mukrimi, wa illa ta'ayyana ithbatu ya'ihi maftuhatan aw sakinatan li shiddati talabihi laha. Amma fil musanna wal jam'i fatuftah faqat li'annahu minal mu'tal. Jadi kalau jamak dan musanna didhafahkan, itu persis perlakuannya seperti isim yang mu'tal, masuknya mu'tal. Paham? Bagaimana? Ya, harus tetapkan ya-nya dan fathah gitu. Ya tadi ya mukrimiya atau ya mukrimi, tadi yang contohkan itu kaya mukrimi atau ya mukrimi, ya itu menat, harus ditetapkan apa ya-nya dalam keadaan di fathah atau di sukun. Ya mukrimi, ya ya mukrimi, tidak boleh menggunakan lughah selain itu, hanya ya mukrimi dan ya mukrimi. Kenapa? Karena di situ meskipun mukrim itu adalah munada yang sahihul akhir, tapi dia bentuknya wasaf sifat yang mufrad dan beramal. Ini lagi askan yang lainnya. Ya, paham? Apa? Ya, ya munada, harfu nida. Harfu nida mabni ala sukun. Ya. Nabat manab fi'lihi juga bisa. Nabat manab al-fi'l. Ummu berarti munada mabni ala dhom fi mahalli nasbin gitu kan. Ya sudah. Tidak disebutkan mudhaf ilaih karena hanya dalam niatan saja gitu. Apa? Apa? Ya kalau bertambahin alasannya bagus, gak apa-apa. Ya orang ya gak apa, semakin mau ditambahin alasannya gak apa-apa. Lianna fi niyati misalkan, wa huwa fi niyati al-idhafah, wa huwa fi niyati al-idhafah ila ya'il mutakallim. Biar tahu orang maknanya. Ya. Ya, dalam ihramnya ditambahkan bagus juga tuh. Biar tidak dikesankan yang lain gitu kan. Tapi sudah kelihatan sih ada laf taf'alinya itu. Ah, bisa juga ya yang lainnya kalau ada itu. Ya boleh tambahkan dalam ihramnya. Ya. Kemudian wa fathu naw kasrun wa hadful yastamar fi ba fi yabna umma yabna amma la mafar. Wa fathu naw kasrun fathah atau kasrah. Wa hadful yastamar. Dan membuangnya istamar, terus berlangsung. Fathun mubtada dia. Mana kabarnya? Wa fathu naw kasrun wa hadful ya istamar. Istamar khabar fi nah. Jadi terus berlangsung fathah atau kasrah dan juga hadzul ya pembuangannya terus berlangsung fathah atau kasrah bersama pembuangannya fi yabna umma yabna amma la mafar. Pada contoh yabna umma dan pada contoh yabna amma la mafar, tidak ada tempat lari dari itu, harus demikian gitu ya. La mafar mawujudun, tidak ada tempat lari ya, harus seperti itu ya. Ha, maksudnya ya kalau munadanya itu adalah seperti itu ibna um ibna am, maka harus apa, fathah atau kasrah bersama dengan membuang apa ya. Di sini ya bena umma, ya ya bena amma. Lihat syarahnya. Jika udif al munaba ila mudafin ila ya al mutakallim wajib ithbatul ya. Apabila munada, ada munada yang disandarkan kepada isim yang didhafahkan kepada ya mutakallim, ada munada. Munada ini disandarkan kepada mudaf yang ia mudaf. Munada disandarkan kepada mudaf ilai, yang mudaf ilai ini disandarkan kepada apa? Ya mutakallim. Maka ketika itu wajib itsbatul ya, wajib untuk menetapkannya. Ini hukum asalnya dulu, dikokohkan dulu. Jadi kaidahnya apabila ada munada disandarkan kepada isim lain, yang isim lain ini disandarkan kepada ya, maka ketika itu wajib menetapkan apa? Ya-nya. Ya, menetapkan ya-nya. Apa contohnya? Sehingga akan bikin aja munada didhafahkan kepada isim lain, yang isim lain disandarkan kepada ya. Hah? Ya sahiba misalkan, abi ya, temannya abi misalkan. Ditetapkan ya, ya ya sahiba abi. Ya sahibata ummi misalkan. Ya kan? Ditetapkan harus ya-nya. Paham? Jadi kalau ada munada didhafahkan kepada satu isim, yang isim tersebut didhafahkan lagi kepada yang mutakallim, maka wajib apa? Menetapkan ya-nya illa, kecuali fi ibn, fi ibni um, kecuali pada ibni um, anak dari ibu. Berarti apa ini? Saudara seibu ya. Ya. Ibnu ummi maksudnya. Anak dari ibuku. Wa ibni am, anak dari pamanku. Apa ini? Sepupu ya. Ibnu ammi. Ya. Fatuhdzaful ya, maka dibuang ya-nya minhuma dari keduanya, dari om dan am. Likatsratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan sehingga ditakhfif, dibuang ya-nya. Wa tuksarul mim au tuftah, adabun mimnya pada om dan am boleh di fathah, boleh di kasrah. Itu makna wa fathun au kasrun wa hadzul yastamar. Min fathah atau min kasrah. Takhir di sini, min fathah boleh, min kasrah boleh. Tapi bersama pembuangannya istamar, itu terus berlangsung. Pada semisal ya bena umma ya bena amma la mafar, tidak ada tempat lari dari itu. Paham ya? Fatakul, sehingga aku katakan ya ya bena umma atau ya bena ummi akbil, wahai anak dari ibuku menghadaplah. Tidak boleh dikatakan ya bena ummi misalkan. Ya bena amma boleh, ya bena ammi boleh, la mafar Iya. Bi fathil mim wa kasriha, dengan fathah mim dan mengkasrahnya. Insyaallah ini ya. Dalam Al-Qur'an juga ada kan? Apa dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an qala ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Iya. Ucapannya Nabi Harun alaihi salam. Dalam catatan kaki juga disebutkan syahidnya qad warada thubutul ya, berarti yang keluar dari kaidah tadi ya. Qad warada thubutul ya fi ibni kadang datang gitu penetapannya pada munada yang semisal ibnu pada ibnu fi qawli Abi Zubaid At-Ta'i, dalam ucapannya Abi Zubaid At-Ta'i yursi akhah, yang dia menangisi meratapi saudaranya yang mati meninggal. Ya ibna ummi wa yashuqayqa nafsi anta khallaftani li dahrin shadidi. Ya ibna ummi, di sini syaitnya apa? Ummi, ditetapkan bersamanya ya. Ya dalam syair bisa jadi darurat ataupun kalau pun boleh, boleh ya jarang. Ya ibna ummi wa yashuqayqa nafsi, wahai belahan jiwaku, anta khallaftani li dahrin shadid, engkau meninggalkanku di masa-masa yang sangat susah sulit meninggal saudaranya. Ya. Wa warada qalbul ya alifan, dan juga datang pembalikan ia menjadi alif, wa baqauha, dan ditetapkan alif tersebut pada Ibn Ta'am fi qawli Abi An-Najm. Ya Ibn Ta'am ma la talumi wahja'i, wahai anak wanita dari pamanku, jangan kau mencercaku, wahja'i, tidurlah. Ya amma, nah itu. Wa dzakara hadzaini alwajhaini, disebutkan dua sisi ini oleh Syekhun Nuhat Sibawai, oleh syekhnya ahli nahwu Sibawai. Wa ja'ala thubut al-yah wal qiyas, dan beliau jadikan penetapannya pada yang semisal ibn itu sesuatu yang dikiaskan. Wa 'allala li hadzihi li kathrati al-isti'mal hataini al-kalimatain, dan beliau sebutkan alasan pembuangan karena banyaknya penggunaan dua kalimat ini, ya ibn dan ya ibn am, qasdan ila takhfif, dalam tujuan, dengan tujuan meringankan, fima kathura si'malu, pada apa yang banyak dalam penggunaan. Qala sibi wa'alam anna kulla shay'in ibtada'nahu fi hadhainil babaini awalan huwal qiyas wa jami'u ma wasofna min hadhihil lughat sami'na min al-khalil wa yunus anil i'rab anil arab wa huwa qad ibtada bi dhikri thubutil ya fil mudhaf ila mudhaf liya il mutakallim. Ya, ketahuilah kata Sibawai bahwasanya segala sesuatu yang kami mulai fi hadzainil babaini, pada dua bab ini, ya, awalan huwal qiyas, yang pertama qiyas dulu, yang kami mulai adalah qiyas dulu. Wa jami'u ma wasafna min hadhihi lughat, dan semua yang kami gambarkan dari lugha-lugha ini kami dengar langsung dari Al-Khalil dan Yunus gurunya, yang ya sami'nahu min Al-Khalil wa Yunus anil Arab, dan mereka berdua menukilnya dari orang Arab. Wa huwa qad ibtada, dan beliau dalam beliau Ibnu apa Sibawai telah memulai bi dzikri thubutil ya, pembahasan tentang penetapannya pada isim yang mudhaf kepada mudhaf li al mutakallim, kemudian setelah itu baru lanjutnya bahasa pembahasan Ibnu Berarti bagaimana, boleh tidak? Ya, Sibawai membolehkannya. Ya, meskipun sedikit, yang lebih bagus ditinggalkan. Karena itu lebih cocok untuk takhfif, ya, panjang, karena nidanya panjang dan sering digunakan. Tentunya lebih ringan ya ibna ummi daripada ya ummi, ya ibna ummi, atau ya ibna amma misalkan. Gimana, ada yang mau tanyakan? Tapi kata beliau anna kulla syai'in itabdana, segala sesuatu yang kami mulai di bab ini qiyas, berarti beliau mengiyaskan, boleh mengiyaskan. Wa jami'u ma wasafna min hadhihi lughat sami'na, dan semuanya kami dengar dari Khalil, berarti ada gitu dalam penggunaan orang Arab penetapannya pada yabna ummi itu ada. Lihat anna kulla syai', segala sesuatu yang kami mulai pada dua bab ini awalan huwal qiyas, yang pertama qiyas. Ya, dan semua yang kami gambarkan dari lugha-lugha ini, ya, yang kami gambarkan dari lugha-lugha ini kami dengar langsung dari guru saya Al-Khalil dan Yunus, dari orang Arab. Ya. Apa? Yang mana? Qalbul ya, apa yang ditanyakan? apa yang ditanyakan? Artinya atau apanya i'rabnya? Oh gitu. Warada qalbul ya alifan, membalik ya menjadi alif wa baqa'uha, dan menetapkan alif. Gitu ya. Jadi ya-nya diubah menjadi alif dan ditetapkan alifnya. Kan kalau ada ya diubah menjadi alif kan bisa dibuang, mungkin bisa ditetapkan, kalau ditetapkan. Ya contohnya ya binata amma. Nah itu. Paham enggak, San? Paham ya? Ya, sebelum dilanjut proja dulu. Sampai sih, Rosa. Kemudian pada bait berikutnya beliau An-Nazim rahimahullah berkata, wa fin nida'abati ummati 'arad waksir aw iftah wa min al-yatta'iwad. Wa fin nida'abati ummati 'arad, dan dalam an-nida', fin nida' di sini di taqdimnya an-nida', aslinya kan 'arada. Finnida abati ummati di takdim itu yufidul hasr, berarti difahami darinya bahwasanya selain nida tidak boleh penggunaan ini, yaitu abati dan ummati tidak boleh. Soalnya ummati, abati misalnya qaimun enggak boleh, ummati qaimatun enggak boleh selain munada. Ini difahami dari wa finnida di takdim di sini muta'allaknya, muta'alliqatnya. Wa fin nida abati ummati, hanya pada nida penggunaan abati dan ummati itu arad muncul datang, abati ummati dengan tak ta'nits ta'nits lafaz saja. Ada yang mengatakan tak ta'nits, wa dalil ala anha li ta'nits, dan dalil bahwasanya taknya itu tak ta'nits ya, lafaznya saja. Annahu yajuzu ibdaluha fil waqfiha, bahwasanya itu boleh, tak boleh, taknya boleh diganti dengan hak sakta ketika diwakafkan, abah ummah inda jumhuril basriyin. Waksir awiftah wa minal yatta iwad ya. Waksir kasrah atau fathah lah, au disini litakhir, silahkan kau kasrah atau fathah ya. Wa minal yatta iwad, maksudnya silahkan kau kasrah atau fathah tadi, abati abata ummati ummata wa minal yatta iwad, dan ya itu menjadi ganti dari ta, menjadi ganti dari apa, ya asalnya kan abi, diganti ya nya menjadi abati, ummi jadi ummati. Nah itu asli al ya iwadun minat ta, abata iwadun minal ya, dan ta pengganti dari apa? Ya. Paham insyaallah kan? Yuqalu fin nida, dikatakan pada nida, ya abati, wahai bapakku, atau ya abata, ya ummati, ya ummata, dengan fathah wa kasriha dan kasrahnya. Wala yajuzu itsbatul ya, dan tidak boleh ditetapkan ya, karena nanti akan disebutkan alasannya. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan ya abati ya, ya ummati. Kenapa? Li anna ta'iwadun minal ya, karena ta itu adalah ganti dari ya. Fala ujma' bainal iwad wal mu'awad minhu, dan tidak boleh dikumpulkan antara pengganti dengan yang diganti. Dalam catatan kaki seperti biasa ditambahkan, qad warada thubutul ya fi qawli syair, kadang datang penetapannya pada ucapan penyair ya, dalam syair kadang darurah. Aya abati la zilta fina fa innama lana amalun fil aishi ma dumta aisha, duhai bapakku senantiasa di tengah-tengah kami, la zilta fina, semoga engkau, ini doa sepertinya lainnya. Aya abati la zilta fina, wahai bapakku semoga engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami. Fa inna malana amalun, hanyalah kami memiliki angan-angan di kehidupan ini, madumta Aisyah, selama engkau masih hidup. Kalau engkau sudah mati, aduh sudah putus harapan saya dah. Maksudnya demikian. Ya Aba ya Abati, la zilta fina fa inna ma lana amalun fil aishi ma dumta Aisha. Di sini syaikh Abati. Wa warada thubutul alif al-munqalabah anil an ya'il mutakallim fi qawli rajiz. Datang pula penetapan alif, yang alif ini dibalik dari yang aslinya ya. Ya mutakallim. Fi qawli rajiz, pada ucapannya ar-rajiz. Wa huwa min syawahidi sibawai, dan itu pun termasuk syawahidnya sibawai. Taqulu binti qad ana anaka ya abata allaka au asaka. Di sini mana? Ya abata gitu. Ya. Taqulu binti, anak perempuanku berkata, qad ana anaka. Ananya hanatlah datang. Anaka datang kepadamu. Ya abata, wahai bapakku, allaka au asaka, semoga engkau dan semoga engkau. Allaka au asaka, yang mana dekat ya, harapan. Ya, kelengkapannya silakan dilanjutkan, cari kelanjutannya. Yang jelas ini syaitnya mana? Abata. Wa qawli rajiz al-akhir juga, ya abata arraqni al-quzzanu fannawmu la tat'amhu al-ayananu. Juga ucapan yang lain, abana falarimta min indina fa inna bi khairin idza lam tarim. Wa ya abata, ini la tazal indana fa inna nakhafu bi an tukhtaram. Dalam syair ya, kadang datang. Paham ini ya, jadi mungkin daruruh syi'riyah ataupun kalau ada sangat sedikit sehingga dihindari. Ya. Ya abi ataupun abati. Ya abati la ta'budu syaitan, ya kan? Ini jelas insyaallah ya. Dari sini ada ringkasan, kita lihat baca. Al-munada al-mudhaf. Munada mudhaf itu ada 3 macam. Yang pertama yang didhafahkan kepada ya mutakallim, ini ringkasannya. Munada mudhaf ada 3 macam. Yang pertama yang disandarkan kepada ya mutakallim. Mudhaf yang disandarkan kepada mutakallim atau ya mutakallim, ada yang mu'tal, ada yang sahih. Kalau yang mu'tal hukumnya thubutul ya al-maftuhah, ditetapkan ya dalam keadaan fathah fil afsah, pada bahasa yang lebih fasih, fi ma'akhiruhu, pada apa yang akhirnya alif, seperti fataya ataupun wawu, muslimiyah ataupun ya yang tidak bertasydid, qadhiyah. Nah itu. Kemudian kalau yang kedua, ya. Jadi munada yang didhafahkan kepada ya mutakallim dalam keadaan mu'tal, maka yang pertama bagaimana? Ditetapkan ya-nya di fathah. Kemudian berikutnya hadzu ya'il mutakallim, membuang ya mutakallimnya. Maka serima qoblaha, dengan dikasrah apa yang sebelum ya mutakallim yang dibuang ini, atau menfathahnya pada akhirnya, pada apa yang akhirnya ya musyaddadah kursiyya, terlewat. Kemudian kalau munada mudhaf yang didhafahkan kepada ya mutakallim itu sahih, maka di situ ada 5 lughah, ditambahkan yang ke-6. Ya, yang pertama hadzul ya wal istighna bil kasrah, membuang ya-nya dan mencukupkan dengan kasrah ya abdi. Yang kedua menetapkan ya dalam keadaan disukun ya abdi. Yang ketiga membalik ya-nya menjadi alif dan membuang alifnya dan mencukupkan dengan fathah ya abda, atau membalik ya-nya menjadi alif dan menetapkan alifnya dan membalik kasrahnya menjadi fathah ya abda. Berikutan yang berikutnya, yang kelima menetapkan ya dalam keadaan diharokati dengan fathah ya abdiya. Yang keenam tadi idhafahnya hanya diniatkan saja, maka dia dibamdikan di atas dhammah sebagaimana munada ya nakirah maksudah itu ya abdu, ya abdu. Kemudian macam munada mudhaf yang kedua adalah munada mudhaf yang didhafahkan kepada ya il mutakallim, ataupun munada mudhaf yang disandarkan kepada mudhaf, yang mudhaf tersebut disandarkan kepada ya mutakallim. Maka hukumnya wajib itsbatul ya, wajib menetapkan ya, kecuali pada ibni dan ibni am, maka tuhzaf al ya, dibuang ya dari keduanya. Likasratul isti'mal wa tuksar al mim au tuftah, silakan mimnya dikasrah dari fathah, dan sibawai membolehkan untuk dikiaskannya. Kemudian yang berikutnya munada mudhaf yang dia munada tersebut disandarkan kepada ya mutakallim, pada contoh abati dan ummati secara khusus. maka dikatakan padanya dengan fathah ta, ya abata, ya ummata, atau kasrah, ya abati, ya ummati. Tidak boleh menetapkan ya, kecuali mungkin darurah, sebagaimana yang disebutkan dalam ucapan syu'ara tadi. Paham sampai sini? Terus diulang-ulang ya. Asma'un lazamatin nida, boleh juga dibaca lazimatu. Ada yang ketinggalan? Apa? Ya, itu ya termasuk syadz. Syadz bermakna jarang bisa. Ya, mungkin sangat jarang digunakan. Karena kedua kemungkinan kalau syadz, imma bimakna jarang dalam penggunaan, imma bimakna menyelisih yang benar. Kemudian asma'un lazamatin nida, isim-isim yang melazimi nida. Isim-isim tersebut melazimi nida, yakni tidak digunakan untuk selain nida. Iya. Tidak digunakan untuk selain nida, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, tidak. Hanya dia secara khusus untuk apa? Nida. Wa fulu ba'du ma yukhassu bin nida. Lu'manu nawmanu kadha wa attarada. في سبل ثا وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشع في سب الذكور فعل ولا تقص وجر في الشعر فل. Baru-baru semua ya. وفلو dan فلو adalah بعض ما, nanti akan sebutkan maknanya فلو ya, رجل wahai seorang laki-laki. Ya, munah dan nakirah maksudah. Akan ada nanti ada dalam syarahnya. Wa fulu dan fulu adalah ba'du ma yukhassu bin nida, khabarnya. Fulu mubtada qusida bi lafdhuh. Fulu adalah termasuk sebagian dari isim yang dikhususkan untuk nida. Di situ ada faedah, yaitu bahwasanya fulu adalah sebagian saja dari isim-isim yang dikhususkan untuk apa? Nida. Atau sebelum itu perlu dikasih mukadimah bahwasanya isim-isim yang digunakan secara khusus untuk nida ada tiga. Yang pertama masmu', sifatnya samai, tidak bisa dikiaskan, hanya kita gunakan apa yang datang dari kalamul Arab. Yang kedua yang sifatnya maqis, dikiaskan. Dan yang ketiga yang sifatnya syai', ghairu maqis, menyebar tapi tidak dikiaskan, gitu. Sudah menyebar dalam penggunaan tapi tidak dikiaskan. Itu tiga macam apa? Isim-isim yang melazimi munada. Pada bait yang pertama ini kita dapati masmu' sifatnya. Wa fulu ba'du ma yukhassu bin nida. Fulu adalah sebagian isim yang dikhususkan untuk nida. Demikian pula lu'manu naumanu kada. Lu'manu itu qusida lafdhuh juga mubtada. Lu'manu nu'manu kadza, demikian pula yakni yukhassu bin nida. Gitu. Lu'man nu'man juga demikian pula. Ya. Lu'man orang yang tercela. Kadang digunakan mal aman, kadang mal am. Nu'man apa? Jago tu doyan turu ya. Abu Nau mungkin. Ya. Nauman, dikit-dikit tidur, taklim baru mulai tidur, waktu tidur tidur, waktu makan nggak tidur, jajan nggak tidur, taklim tidur, ini kan Nauman. Kom ya Nauman, bangun, istiqid ya Nauman. Kada wattorada dan itu muttorid. Ya. Titik itu sudah selesai itu. Yang ini yang masmuknya yang sama ini. Fulu adalah sebagian dari isim yang dikhususkan untuk nida. Demikian pula Lu'man dan Nu'man dan Nauman. Titik. Wa tarada fi sabil untha. Ah ini yang apa? Makis. Iya. Makanya i'rabnya fi sabi muta'alliq ni tarada. Ittarada. Bisa dikiaskan fi sabil unza untuk mencela wanita, wazan ya khobasi, wah perempuan yang jelek, di atas wazan faali. Iya. wal amru hakadha min ats-tsulatsi. Demikian pula fil amr, seperti ini datangnya. Ya. Wal amr hakadha, fil amr juga demikian pula yang datang dari tsulatsi ya, nazali ya kan? Masih inzil. Isim fil amr, demikian pula isim fil amr datangnya di atas wazan ini khawasi. Ketika diambil dari tsulatsi ya, nazali, nazali dari nazala kan? Dorobi dari doroba, qatali maksudnya uktul, idrib. Paham ya? Fi sabil untha waznu khabathi, untuk mencerca mutarid. Ya, mutarid bisa dikiaskan untuk mencerca untha wazan. Ittarada waznu. Ya, itu kan? Itu fa'ilnya waznu. Wazan ya khabathi, yani wazan fa'ali untuk cercaan. Wal amru. Ya. Kemudian wal amru hakadha, amr juga demikian pula, masih mutarid di atas wazan apa? Fa'ali ini. Khususnya amr yang diambil dari fi'il yang thulatsi, min ats-tsulatsi. Ah, kemudian macam yang ketiga yang dia syai' tapi ghairu maqis wa sya'a fi sabbi dzukuri fu'alu wa la taqis wa jura fi syi'ri fulu. Wa sya' menyebar dalam penggunaan untuk mencerca kaum laki-laki fu'alu. Nah, kita bukan lagi diajari mencerca orang, bukan ya. Belajar bahasa Arab nahu. Jadi kalau kita baca kitab segala macam, siapa orang Arab paham, oh ini isinya cercaan, ini pujian, bukan untuk diamalkan mencerca orang, bukan. Wa sya'a fi sabil dzukuri fu'alu, menyebar untuk mencerca kaum laki-laki dengan fu'alu, wazan fu'alu. Wa la taqis, tapi jangan kau kiaskan meskipun sudah apa? Menyebar dalam penggunaan, menyebar gitu wazan fu'alu untuk cercaan, cuma tidak dikiaskan. Wa jura fi syi'ri fulu, dan silakan ditarik, diseret. Iya, untuk syair fulu boleh. Berarti selain munada penggunaannya. Jadi pada selain munada boleh fulu. Fulu kan tadi termasuk isim yang disusun untuk munada ya. Boleh enggak diseret untuk digunakan selain munada di syair boleh. Wajur diseret dipakai kata fulu dalam syair untuk selain munada. Paham ini? Tergambar? Belum, setelah itu masuk ke syarahnya insyaallah lebih jelas. Min al-asma'i ma la yusta'malu illa fi nida. Di antara isim-isim ada yang tidak digunakan kecuali pada nida saja. Contoh ya fulu, yani ya rajulu, wahai seorang laki-laki, nakirah maksudah. Kalau perempuannya fulatu, ya fulatu imra'ahnya. Laki-lakinya fulu, perempuannya apa? Fulatu, ya fulatu. Ya, kemudian ya Luqman, ya Luqman. Maknanya jelas kan ya Luqman. Kadang mal aman, kadang mal amu. Mal aman, kadang mal am. Bahasanya. Wahai orang yang tercela. Wah, ini di kapan kita sematkan panggilan ini? Lil azimi lu'm, kepada orang yang sangat tercela, yang adanya yang padanya pada sifat asyuh wa dana'atun nafs, ada sifat kikir yang sangat disertai dengan kerendahan, jiwanya rendah, akhlaknya rendah, sangat tercela gitu orangnya, enggak tahu malu berbuat dosa di hadapan manusia, bahkan memamerkan dosanya di hadapan manusia. Ini ya Luqman. Wa ya nauman lil katsirin naum. Ada yang tersinggung kan nih? Kalau ada yang tersinggung ya nauman, wah berarti termasuk ini. Termasuk nauman. Orang yang banyak tidur lil katsirin naum. Wa huwa masmu' bi ijma'. Ini ijma' saya tambahkan dari yang lain. Dan itu masmu' dengan kesepakatan ulama ahli nahu. Itu di lafaz-lafaz tadi fulu, fula, Luqman, Nauman. Wa asyara bi qawli, paham itu ya insyaallah. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wattarada fi sabbil untha, dan bisa dikiaskan muttarid umum sifatnya fi sabbil untha, untuk mencerca wanita. Ila annahu yunqas fi an-nida' isti'malu fa'ali mabniyan 'ala al-kasri fi dhammi al-untha wa sabbiha. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya bisa dikiaskan pada nida penggunaan wazan fa'ali yang mabni di atas kasrah untuk mencerca wanita, jenis wanita, dan mencacinya. Ya. Ini min kulli fi'lin thulathi, dari setiap fi'l yang thulathi, dari setiap fi'l yang thulathi. Contoh dari khabath, dari khabusa kan ya. Ya khabathi, wahai orang yang khabath, kotor, wanita yang kotor. Wa ya fasiqi, wanita yang fasik. Ya laka'i, apa? Ada yang dengaran dah? Ada disebutkan dalam catatan kaki, ya laka'i sabban lil untha, yani bil humq, cercaan untuk wanita dengan humq, kedunguan. Ada juga yang mengatakan khabitha maksudnya, ya laka'i, perempuan yang khabitha maksudnya. Kalau di kampus itu memang ahmak gitu. Ada juga ada yang kurang ajar, jelek lah perempuan yang jelek, khabitha, laka'i. Di dalam catatan ada sabban lil unsa, cuma di situ enggak ada tambahan mai bil humqi wal khubuts. Ta'at al khudhari maknanya khabitha, al khudhari khabitha. وكذلك ينقص استعمال فعالي, demikian pula jadi dikiaskanlah apa misalkan kalimat yang jelek, ya jahila, ya apa jahali berarti kan, yang jelek-jelek apa lagi, apa bagaimana itu anunya pas enggak kalau itu nama orangnya, simfailnya apa? Kalau dari sana apa berarti? Hah? Zanawi itu Zanaji Tawi, aslinya alifnya dilihat ya. Apa lagi? Ya Kasali, wahai wanita yang malas. Ya ini bisa dikiaskan, dikiaskan dari setiap fi'il yang thulatsi. Wa kadzalika inqas, mungkin pula dikiaskan penggunaan fa'ali mabni di atas kasrah min kulli fi'lin thulatsi, yang diambil dari setiap fi'il thulatsi, lidalalati 'ala al-amr, untuk menunjukkan kepada amr, nazali, dharabi, qatali dan seterusnya, jalasi ya. Kalau qawma aja apa? Qawami ya. Inzil wadrib waqtul, maknanya inzil, idrib dan uqtul. Ditambahkan syaratnya ketika wazan fa'ali untuk amr, wa qiyasu bi syurutin an yakuna min fi'lin thulatsin tamin mutasarrif tamit tasarruf. Qiyasnya adalah agar ia datang dengan syarat-syarat, yaitu diantaranya diambil dari fi'il yang thulatsi seperti tadi, nazali dari nazala, tam, dan dia tam bukan naqis, mutasarrif ya, yeah, bukan jamid, tamit tasarruf, dengan tasarruf yang sempurna, lengkap gitu, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada isim fa'il ya. Baru bisa digunakan untuk apa, fi'il amr, isim fi'il amr. Wa kathura isti'malu fu'al fi nida khasatan maqsudan bi sabbu dzakar, sabbu dzukur, dan banyak penggunaan wazan fu'al pada panggilan secara khusus ketika dimaukan dengannya mencerca kaum laki-laki. Ya fusaku, ya ya ghudaru, ya fusaq orang yang fasik cercaan, ya ghudaru orang yang mengkhianat, wa ya luka, ya luka, kalau tadi perempuan laka ini luka ya. Walin qasu dzalik, meskipun banyak dalam penggunaan tapi itu tidak boleh dikiaskan. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Usfur yang berpendapat itu dikiaskan karena banyak gitu didapati dalam kalamul Arab. Ada khilaf di situ. Wa syara bi qawlihi wa jurra fi syi'ri fulu, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya dan jarkanlah pada syair lafaz fulu yang itu dikhususkan untuk nida, ila anna ba'd al-asma' al-makhsusah bin nida qad tustamal fi syi'ri fi ghairi nida, kepada bahwasanya sebagian isim-isim yang dikhususkan untuk nida kadang digunakan dalam syair untuk selain nida. Ya, syair darurah ka qawlihi fir rajaz tadillu minhu ibili bil haujali fi lajjatin amsik fulanan an fuli. Nah, fuli di sini. Tadillu minhu ibili bil haujal, tersesat darinya unta-untaku bil haujal, di satu tempat al haujal al ard fi lajjatin, dalam satu lajjah, lajjah al ikhtilatul aswad al kathirah fil harbi, suara percampur apa ya, kegaduhan suara gitu ya, ikhtilatul aswad, banyaknya suara yang itu di medan perang, di situ tersesat ya unta saya. Filujatin amsik, ya lujatin amsik ini filujah, pada keramaian atau ke hiruk pikukan di medan perang, yang dikatakan di situ amsik fulanan an fulani, tahan fulan dari fulan, tahan seseorang dari orang lain. Lihat di situ, coba di lughahnya, al-lughah lajjah bi fathil lam wa tasjidil jim al-jalabah wa ikhtilatul aswat fil harb, ya, suara yang berbaur dalam peperangan, ramai kan orang perang, ya. Al-ma'na, nah ini maknanya, syabha tazahum al-ibil wa mudafa'ata ba'diha ba'dan biqawmin syuyukhin fi lajjatin wa syarrin yadfa' ba'duhum ba'da. Fisi penyair hendak menyerupakan tazahum al-ibil, berbondong, berdesak-desakannya, apa yang lebih enak ya, berdesak-desakannya unta-unta, wa mudafa' ba'diha ba'da, ya berdesak-desakan juga sama ya, apa ya, kira-kira berbeda tazahum dengan mudafa'ah. Mudafa'ah desak-desakan, tazahum perduyun-duyunnya ibil dan berdesak-desakan satu sama lainnya, itu diserupakan ya, diserupakan biqaumin syuyukhin, dengan kaum yang tua-tua ya, dengan kaum yang tua-tua fi lajjah, yang mereka ada di lajjah, hiruk pikuk peperangan, keramaian peperangan, wasyar dan kejelekan, yadfa' ba'dhum ba'dha, yang mana sebagian mereka mendorong sebagian yang lain, fayuqal, maka dikatakan amsik fulanan an fulanin, tahan fulan dari fulan, ihjiz bainahum, yani halangi antara mereka, wa khassa syuyukh, dan dikhususkan di sini asyuyukh li anna syubban fihi mutasarru' ila alqital, karena kalau anak-anak muda mereka cepat bersegera menuju medan perang, beda kalau orang-orang tua jalannya ya diserupakan unta dengan itu ketika berdesak-desakannya. Kalau anak muda luncur medan perangnya ya. Ini udah tua. Kemudian syaitnya mana di sini? Ya, anfuli. Ya, syait anfuli, di mana digunakan ful pada selain nida dan dijarkan dengan huruf, dan itu darurah, darurah syi'riyah. Al istighatsah. Wah, sudah tinggal 4 menit lagi al istighatsah. Saya sudah. Pembukanya aja lah al istighatsah. Al-istighathah, itu dalam catatan kaki disebutkan, hiya nida'un man yukhallis min syiddah, memanggil, menyeru orang yang bisa menyelamatkan dari kegentingan, kesusahan, musibah, au yu'inu ala daf'i masyakkah, atau orang yang bisa membantu, menepis, menghilangkan kesusahan. Itu apa? Al-istighathah, minta tolong, minta bantuan. Ini dimasukkan kepada bab nida dan dibahas secara khusus karena memang memiliki hukum yang berbeda. di antara munadayat, munada-munada yang lain. Tanggung ya. Kalau satu bait kita baca. Ya, sisa waktu silakan untuk pertanyaan saja, nanti istighotsahnya disambung dengan bahasa nudbah aja. Ya, nudbah, istighotsah, nudbah. Tarhim, banyak bahasanya ini. Pembahasan tentang munada panjang. Ikhtisas masih juga. Tahzir munada juga. Ya. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Haujal al-ard. Al-ard bumi. Ya, bumi, mad bumi. Sini kita sebutkan ya, di tempat yang lain kalau misalnya di Al-Khudhar sebutkan Al-Hawjal Al-Ard, tersesat ya. Karenanya unta-untaku di bumi, filujjah, filajjatin, pada keramaian yang dikatakan padanya saking ramai, amsik fulanan an fulan. Itu ada bait sebelum baitnya, tusiru aidiha ajaj al qastali idh usibat bil atan al mugharbali tadafu ash shibi wa lam tuqattali shib, orang tua shib ala shubban ya, anak muda. Tadi kan ada maknanya kan, diserupakan di situ si penyair menyerupakan berdesak-desakan dan berduyun-duyunnya apa? Unta-unta saling mendorong satu sama lainnya karena saking banyaknya mereka, yakni unta-unta tersebut, dan juga mungkin tempatnya sempit, diserupakan dengan orang tua. Iya. Cuma di sini kan enggak disebutkan ya suyuhnya ya. Di bait sebelumnya kelihatan. Tadafu asyibi wa lam tuqattali itu. Ya. Yang lain? Hampir setengahnya ini ya. Ya sudah, bab istighatsah kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.